Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Di malam kali ini bihamdillah tabaraka wa ta'ala kembali kita dimudahkan untuk belajar, semoga Allah menilai sebagai amal soleh yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita diciptakan di dunia untuk beribadah, langkah kita dimudahkan untuknya adalah nikmat. Nikmat terbesar adalah talabul ilmi. Dalam rangka menjaga nikmatul Islam, nikmatu al-Islam. Di malam kali ini kita melanjutkan lagi pelajaran kita babul islahi bainan nas. Bab termasuk amal saleh mendamaikan manusia. Betul ya sampai situ? Nah. Al-islah bainan nas. Disyariatkan dan tentunya berpahala setiap orang yang berusaha memperbaiki hubungan antara saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Al-Anfal ayat pertama. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dalam beribadah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah ibadah. Dan berat mendamaikan dua ikhwah, mendamaikan antara saudara-saudara kita yang berselisih, itu tidak mudah. Ini ibadah yang perlu kesabaran. Satu, perlu ilmu, perlu keikhlasan, perlu kesabaran. Kita tidak dapat untung, tapi seringkali dipukul dari dua sisi. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Al-Hujurat ayat 10. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan di tengah saudara kalian. Demikian. Perlu kesabaran di saat kita merasa dizolimi. Hubungan sesama manusia itu tidak akan lepas dari kesalahpahaman. Ya. Baik muamalah harta, baik muamalah pernikahan, baik muamalah kerjasama, bahkan muamalah da'awiyah. Muamalah antara kita dan saudara kita dalam ta'awun, mengurusi masjid, mengurusi musola, mengurusi pondok, mengurusi dakwah, tarbiyah secara umum. Tidak akan lepas dari apa? Kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu jangan dipupuk, jangan diteruskan, diselesaikan. Karena masing-masing kita menginginkan kebaikan. Ya. Masing-masing kita menginginkan apa? Kebaikan. Kalau bahasanya orang umum itu negarawan, gitu ya. Semua itu kepingin negaranya bagus, baik. Ya, kalau kita ingin semua kita bagus agamanya, semuanya soleh, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dimasukkan ke dalam al-jannah. Ya. Dalam lika-likunya Allah Subhanahu wa taala memang berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Dan kami jadikan antara kalian sebagian dan sebagian yang lain itu ujian. Mampukah kalian bersabar? Mampukah kalian apa? Bersabar. Kita jangan berandai-andai atau menggambar kalau ikhwah sudah ngaji, ikhwah sudah taklim, ideal, pengertian, peka, tidak. Ya, tidak. Ya. Karena manusia pada dasarnya memiliki sifat zalim dan memiliki sifat bodoh. Ya. Dengan bodoh dia tidak bisa ideal, dengan zalim dia tidak bisa adil. Artinya dua hal ini memang sifat dasar yang harus kita singkirkan dari diri kita masing-masing. Mari kita mulai berilmu, mari kita mulai adil. Mari kita mulai apa? Adil. Karena dua hal ini ya tidak serta-merta hilang dengan kita mengikuti kajian, mengikuti taklim langsung spontan hilang, maka kita harus bersabar. Ya, bersabar. Jangan pernah kita mengatakan ikhwah kok seperti ini ya. Betul, kita merasa heran orang sudah ngaji kok belum ada perubahan. Itu heran wajar. Tapi jangan kemudian membuat kita kecewa dengan ajarannya. Ya, jangan membuat kita apa? Menjauhi apa yang kita sedang berusaha pegang. Manhaj ahli sunnati wal jamaah. InsyaAllah bisa difahami. InsyaAllah bisa difahami. Dengan usaha untuk memperbaiki keadaan, ini kemaslahatannya sangat banyak. Tapi kalau dibiarkan, madorotnya banyak. Satu, kita tidak akan kuat. Ini kalau takmir masjid Ar-Royan ini tidak kompak, jalan sendiri-sendiri, ya mungkin kegiatan akan berjalan, tapi tidak akan sehat. Tidak akan sehat. Kenapa tidak akan sehat? Tidak akan maksimal. Tidak akan apa? Maksimal. Berbeda dengan kita saling menguatkan satu sama lain. Ya, satu sama lain. Naam. Kalau kita saling menguatkan satu sama lain, kepentingan kita adalah mewujudkan kemaslahatan di Masjid Ar-Rayyan ini, kita akan mendapatkan pahala, yang wakaf juga mendapatkan pahala, ya. Semuanya juga mendapatkan kemaslahatan. Baik jamaah yang datang ketika hanya taklim atau jamaah yang rutinitas di masjid sini, itu akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Dan apa? Kebaikan. Ini skup kecil. Skup lebih besar, pondok pesantren. Skup lebih besar, skala kabupaten. Skup lebih besar, nasional. Provinsi kemudian nasional. Itu lebih lagi membutuhkan yang namanya apa? Al-islahu bainan nas. Ya. Tersinggung wajar, kita bukan robot. Ya, manusia. Kita punya cinta, punya benci. Punya perasaan, ya. Punya naam cinta, punya benci, punya perasaan. Sehingga untuk tersinggung wajar. Tersinggung itu wajar. Naam, kita sudah berbuat dengan harta kita, kita sudah berbuat dengan ilmu kita sudah berbuat dengan tenaga kita, ya. Sudah merelakan rapat tapi tidak dianggap, tapi diremehkan, tapi naam, tapi itu tadi. Nah, perlunya apa tadi saya sudah ringkaskan, ikhlas, sabar, dan sikapi dengan ilmu. Sikapi dengan apa? Ilmu. Naam, birrifqi wal anat, dengan kelembutan dan dengan kesabaran. Dengan kelembutan dan kesabaran. Naam. Lebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Ini yang perlu kita benar-benar hati-hati. Yaitu surat An-Nisa 128. Ya. Manusia itu, jiwa-jiwa manusia itu diberi tabiat kikir, bakhil. Dalam muamalah apapun kepinginnya untung. Dalam muamalah apapun tidak mau mengalah. Lah, antum tidak mau mengalah. Jiwa kita yang seperti ini harus kita kalahkan. Maksudnya apa? Sesekali atau barakallahu fikum untuk kemaslahatan bersama, kita menurunkan egoisnya kita. Ya, mungkin kita melihat di situ ada hak kita, tapi untuk kemaslahatan yang lebih baik kita dermawankan. Apa yang menjadi hak kita kalahkan untuk apa? Keberlangsungan kemaslahatan umum. Kemaslahatan apa? Umum. Ayat ini sebenarnya bukan antara ikhwah dengan ikhwah yang lain, bukan. Antara suami dengan istri. Antara suami dengan istri. Ketika terjadi nusyuz, ketika terjadi tidak menunaikan hak. Nusyuz itu artinya membantah, tidak manut, tidak nurut, nusyuz. Kan sebenarnya kalau kita melihat suami punya hak. Istri juga punya hak. Di saat ada kerenggangan, pasti ada yang konslet. Suami kurang menunaikan haknya, istri tidak kurang menunaikan hak suami. Kan gitu. Nah, dalam satu keadaan sudah terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, untuk terjadi lagi perbaikan antara mereka, ada hak yang mestinya gugur. Ada hak yang mestinya apa? Gugur. Ya. Nah, si istri harus sabar misalnya. Suaminya tidak sesuai lingkungan di dalam memberikan nafkah misalnya. Ya. Atau istrinya tidak bisa melayani sesempurna apa yang diharapkan oleh suaminya. Ya. Baik dalam bab kebersihan, menata rumah, ini itulah semuanya. Bagaimana? Karena bisa jadi barakallahu fikum ada keadaan-keadaan yang menuntut untuk apa? Harus adanya saling mengalah. Enggak bisa ngotot-ngototan tuh enggak bisa. Ya. Antum itu bukan batu, manusia, ya. Nah, kalau batu itu sama-sama keras der terus ya juga pecah, nah hancur. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa uhdiratil anfusush. Isyaratun ila annal insan yambagi lahu indal islah ayyatanazala amma fi nafsih. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa 128 ini. Isyarat untuk manusia itu seyogianya ketika ingin damai untuk siap-siap menurunkan haknya. Menurunkan apa? Haknya. Wa alla yutbi' nafsahu. Jangan egois. Memperturutkan setiap tuntutannya. Ya, pokoknya saya maunya ini. Gak bisa dinego. Gak bisa. Pokoknya saya ini. Beneran aja nih. Gak bisa dinego. Ya. Ini kalau gak bisa dinego. Yang ini gak bisa dinego. Mesti putus. Putus kan? Putus. Ya, orang jual beli aja gitu. 50 ya. Jangan loh. 55. Udah 52 saya naik dikit. Antum mau turun gak bisa. Ya udah kemampuannya 52 ya pasti putus. Pasti apa? Putus. Nah. Dan bedanya jual beli, penjual dan pembeli ketika tidak bertemu madorotnya lebih ringan dibanding apa? Resiko maksudnya bukan madorot sih. Namanya orang pembeli dan penjual ketika tidak ketemu ya enggak ada madorot. Ya artinya resikonya lebih kecil gitu. Dibanding kalau suami istri ketika terjadi apa? Perselisihan. Ketika negosiasi ini gagal, madorotnya banyak. Mungkin ada anak, ya kan? Paling penting tuh anak. Anak tuh tidak bisa diremehkan kalau terjadi perpisahan. Terjadi apa? Perpisahan. Nah. Li'annahu idza ittaba'a nafsahu au atba'a nafsahu fa inna nafsah syahiha. Karena seorang apabila memperturutkan keinginannya pasti akan selalu menuntut. Ya, pasti akan selalu apa? Menuntut. Maka Allah berfirman wassulhu khair. Ya. Wassulhu khair dan mendamaikan itu lebih baik, lebih baik, ya. Naam. Ya. Kadang orang diberi ujian dan dipecah oleh syaitan. Syaitan itu sudah putus asa untuk membuat orang-orang Arab pada murtad. Qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil arabi. Walakin fit tahrish bainahum. Setan sudah sangat putus asa membuat orang murtad dan menyembah berhala lagi. Tapi syaitan tidak akan pernah putus asa memecah belah. Memecah memecah belah. Naam. Ya. Begitu sudah mau damai dikompori, kamu ya enggak berteman sama dia juga enggak ada ruginya. Ya. Kamu enggak kenal dia juga enggak ada ruginya. Kan begitu ya, dikompori. Istri juga gitu. Kamu kalau cerai dari suamimu enggak ada ruginya. Ya. Akan dikompor-kompori seperti itu, ya. Apalagi ketika istri diuji punya penghasilan. Ya, penghasilannya lebih besar lagi dari suaminya. Maka saya katakan, kalau bisa istri itu jangan tahu penghasilan kita. Ya. Istri itu jangan tahu penghasilan kita. Besar kecilnya jangan dikasih tahu. Kenapa? Karena barakallahu fikum, suami harus punya power. Suami harus punya power. Walaupun tidak ada dalil. Tidak ada dalil artinya suami barakallahu fikum ketika menyembunyikan nilai penghasilannya di depan istri terus dapat pahala, itu enggak ada. Tapi ini adalah apa? Ibrah. Ibrah. Maka salaf menyebutkan, carilah istri yang lebih miskin dari kamu. Ya, ini kan enggak ada dalilnya. Mau nikah sama orang kaya juga enggak apa-apa. Cuma nikahilah istri yang lebih di bawah kamu dari ekonomi. Kenapa? Karena selama dia dengan orang tuanya tidak mendapatkan nikmat senikmat bersama kamu, itu akan lebih apa? Harmonis. Akan lebih harmonis dan akan lebih nurut, akan lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau ini perempuan di tengah keluarganya sudah mendapatkan apa dari orang tuanya, begitu nikah sama kamu sengsara, ya, sengsara. Itu kan gejluk gitu. Nah, dia glosor, turun, downgrade, ya. Nah, kalau dia enggak soleh-soleh amat, ya, ngamuk-ngamuk. Iya enggak? Iya. Ya, kalau dia kebetulan setelannya kalem, dia ngamuk tapi memang enggak bunyi, tapi dia menyesali. Jadi apa? Menyesali. Barakallahu fikum. Maka ulama salaf mengatakan seperti itu. Ya, ada kisah dibawakan oleh sebagian asatidah kita. Seorang suami memiliki penghasilan. Masya Allah, dia baik banget sama istrinya. Baik banget sama istrinya. Nah, pokoknya istrinya minta apa, dia kasih. Tapi istri itu gak ngerti penghasilan suaminya berapa. Minta apa? Minta emas, kasih. Minta apa? Kasih. Ya. Sampai pada suatu saat, ya, ada ibu-ibu mengkompori. Ya. Kamu tuh harus tahu penghasilan suami kamu. Gitu. Nah, ibu-ibu itu mengompori gitu. Terus suaminya bilang, gak perlu, ya. Gak perlu kamu tahu penghasilan saya seberapa. Gak perlu. Yang penting kamu minta apa, saya kasih. Haknya kamu, saya penuhi. Benar gak? Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas suami itu kan menafkahi. Bukan tugas suami memberitahu, ya, memberitahu penghasilan dia. Itu enggak, bukan itu, bukan kewajiban. Karena ingat, suami itu punya orang tua. Suami itu punya kakak, punya adik, punya kerabat. Iya bang enggak? Ya. Belum lagi lebih tandes lagi, suami bisa punya istri 4. Itu lebih tandes lagi. Ya kan? Tapi ya kita yang versi 1 aja dulu lah. Versi 1. Ya, pembahasan kita versi 1. Nah, kita sebagai suami punya orang tua. Punya kakak, punya adik. Yang barangkali kitalah orang yang paling beruntung dalam ekonomi. Iya bang enggak? Iya. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi, perempuan tadi. Suaminya bilang, coba tanya ibu-ibu yang ngompori kamu itu. Berapa suaminya ngasih dalam sebulan? Paling banyak pasti kamu. Ya, paling banyak pasti kamu. Udah. Ya, barakallahu fikum. Ya, memang enggak haknya itu diberikan tuntas. Mau minta apa, kasih, minta apa, kasih, minta baju, kasih, minta apa. Enggak cuman diberi nominal. Bebas kamu minta apa. Tapi begitu terus minta terus, barakallahu fikum, suaminya bilang, kamu kalau seperti ini nanti kita bisa cerai. Nanti kita bisa apa? Cerai. Tapi mau namanya setan. Setan itu kadang-kadang bentuknya ibu-ibu juga. Ya. Ya, bukan jin terus gitu. Ibu-ibu juga kadang-kadang jadi setan. Ala kulli hal, ini suaminya suami sayang. Ya. Terus akhirnya suaminya bilang, ya sudah kalau memang kamu memaksa, pengen ngerti penghasilan saya 100 juta sebulan. Padahal dia dikasih mungkin 20, 30, 10. Akhirnya kan dia akhirnya dikompori lagi. Yang 90 kemana ini? Jadi setan lagi enggak? Ya, padahal suaminya butuh bikin masjid. Butuh enggak? Butuh dia menginfak ke pondok. Coba ketika istrinya hanya mengerti sebagai istri yang dinafkahi dengan baik. Tidak dizolimi haknya. Hidupnya tenang enggak? Tenang daripada dia mikir. 60 juta di kemana kan ya? Jangan-jangan ini selingkuh ya. Jangan-jangan ini neko-neko gitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itulah ya di antara ibroh pelajaran penting. Akhirnya cerai ini dua orang ini. Akhirnya cerai. Kenapa? Karena ini perempuannya kena setan, ya. Kehasut, ya. Belum tentu dia dapat suami lagi yang lebih baik dari suami yang tadi. Ya. Maka bersyukurlah. Kalau kita punya suami yang soleh, bersyukur. Ya. Nah, ini. Saya pernah menyampaikan seperti ini. Terus audien bilang, aduh nyong ya salah ya tad. Iya. Luang ATM duweken bojone. Apa-apa durusi bojone. Ya mumet ente kan. Iya jen mumet pisan. Ya. Antum belum gajian saja, istrimu itu udah ngarang. Ya. Sudah ngarang ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Powernya laki-laki enggak ada. Begitu laki-laki butuh beli celana minta ke istri. Kebalik. Ya, kebalik. Bukan seperti itu cara di dalam apa? Memanage. Dalam apa? Memanage. Barakallahu fikum. Kita kadang punya orang tua yang harus kita santuni setiap bulan. Enggak perlu istri tahu. Kalau istri tahu belum tentu nanti dia jadi hatinya tulus kan? Kasihan dianya juga. Dia kasihan dia juga. Nah, kita juga pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berinfak ya. Nah, istri dikasih 20 juta udah cukup. Kita perlu infak 50 juta. Kan ketika dia enggak tahu kan enteng. Iya. Kalau dia tahu, kita infak 50 juta sudah begitu ditawari tanah, dianya marah-marah. Ditawari tanah. Waduh, kemarin kenapa kamu sedekah 50 juta? Ya. Nah, ini. Barakallahu fikum. Jadi itu ya. Al-ibrah, ya, ibrah saja itu enggak ada dalilnya. Boleh saja orang menikah laki-laki dengan perempuan gitu ya. Yang perempuan lebih kaya ya boleh. Ya, cuman harus siap diinjek-injek. Harus siap diinjek-injek. Pokoknya mentalnya harus kuat ya, dibejek-bejek ya, dikusek apa ya siap. Beli setrika aja. Nah, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mengatakan ketika istri mengetahui penghasilan suami, itu kemudian dia dapat pahala, dapat dosa enggak. Ya, atau sebaliknya ketika istri tidak mengetahui penghasilan suami, kemudian apa? Dapat pahala, ya enggak. Cuman itu menjadikan, ya, menjadikan seorang suami qawwam. Seorang suami apa? Benar-benar bisa memimpin. Ya. Ketika penghasilan dia sedikit tidak diremehkan, ya. Ketika dia penghasilannya banyak tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Nah, ini. Barakallahu fikum. Jadi berlaku untuk setiap orang yang penghasilannya banyak atau sedikit sama saja. Ya, tidak kemudian Ustaz lah, penghasilan segini aja enggak cukup kok ngapain di enggak dikasih tahu. Ya dari awal kamu itu. Naam, kurang apa? Kurang naam memperhatikan. Kurang apa? Memperhatikan, ya. Kalau memang itu penghasilan sedikit kan tentunya kita yang menyesuaikan. Ya kan? Menyesuaikan, anak istri kita menyesuaikan. Enggak bisa dong penghasilan sedikit kita pengennya makannya daging-daging ini gitu gitu enggak. Ya. Penghasilan sedikit pengennya mobil gini-gini kan enggak mungkin. Kalau penghasilan segini berarti antum nge-grab, ya kan gitu. Kalau penghasilan segini berarti antum sayurnya yang murah, belinya jangan di pasar manis, di pasar wage. Misalnya kan lebih murah gitu loh. Nah, pasar manis lebih bersih Ustaz, tapi kan uangnya kamu segitu supaya dapat 5.000 kangkungnya 2 ini ya di sana kan gitu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Allah tidak akan zalim, ya. Kitanya saja yang harus bisa menyesuaikan apa? Diri, menyesuaikan diri. Nah, itu kenapa saya sampaikan seringkali menjadi sebab perpecahan. Ya, sebab apa? Perpecahan, ya. Nah, apalagi istrinya kurang solehah, ya. sudah kurang solehah, dia juga merasa membantu suaminya karena ngerti suaminya penghasilan segitu. Ustaz, ini kalau saya nggak ikut kerja, keluarga saya nggak jalan. Nah, emangnya jalan-jalan terus, ya. Nah, keluarga di situ terus jalan-jalan nomaden. Barakallahu fikum. Ini menjadi apa? Suaminya kurang berharga. Kurang apa? Kurang berharga. Ketika suami kurang berharga di tengah keluarganya, naam, nahkoda ataupun kapal itu akan oleng. Kapal itu akan oleng karena nahkodanya sudah enggak dihormati. Sudah enggak dihormati. Ini bagusnya belok kanan. Gua enggak bisa lah belok kiri aja kan gitu. Ya. Naam, akhirnya apa? Akhirnya enggak sampai-sampai godok-godokan sih. Ya, ini gini. Istrinya ikut nyetir. Istrinya ikut apa? Nyetir. Barakallahu fikum. Naam. Itu bentuk preventif. Bentuk apa? Penjagaan sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Karena kalau ini enggak dikasih tahu, akhirnya istri yang megang, apa-apa yang ngatur yang istri, wah ini calon-calon ini apa? Perlunya nanti adanya perpecahan, terus baru mikir al-islahu bainan nas. Al-islahu bainan nas. Sebelum terjadi, dan jangan sampai terjadi, salah satu kiatnya itu. Suami harus punya power. Suami harus punya apa? Power 6. Ya, ini. Dan istri pun harus dijaga perasaannya. Ya, kalau istrinya gak tahu kan enak. Kita ngasih orang tua, ngasih kakak adik kita. Memang kadang-kadang kita yang paling beruntung di tengah kakak adik kita. Ya, kita yang paling memiliki titipan harta banyak. Adik butuh, kita kasih. Istri gak tahu kan, lega dia kan. Lega. Nah, tapi kalau dipegang istri, ini adik saya lagi butuh, gimana ini? Orang urusan kan gitu. Barakallahu fikum. Nah, kita di rumah, punya simpati kepada adik, tapi ternyata istri seperti itu, kan bingung. Bingung kan? Nah, ini. Hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kullu sulama, setiap sendi-sendi kita, ya, setiap sendi-sendi manusia ada kewajiban shadaqah. Ya, kita sendi-sendinya banyak ya. Sendi-sendi kita banyak ini. Ya. Jari dan tangan, kaki, semuanya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Di setiap hari, ketika matahari masih terbit. Maksudnya, setiap hari, kita wajib mensedekahi tubuh kita. Tubuh kita. Arti pendeknya apa? Setiap hari kita wajib sedekah. Paham? Ya, setiap hari. Ya, nah. Kita sekarang malam Senin. Malam Selasa. Besok Selasa. Itu kita wajib apa? Sedekah. Hari ini wajib sedekah. Ya. Tubuh kita ini wajib sedekah setiap hari. Wajib sedekah setiap hari. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau berbuat adil di antara dua orang, ini adalah shadaqah. Ini yang masuk pada bab. Kalau kamu sedang mendamaikan harus adil. Harus apa? Harus adil. Tidak mungkin dikatakan adil antara dua orang ketika kita tidak ada proses membenahi keduanya. Ya. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang yang sedang berselisih adalah shadaqah. Artinya, ketika kita melewati hari berkesempatan mendamaikan orang, kemudian kita damaikan, kita sudah membayar shadaqah tubuh kita di hari itu. Paham ya? Di hari itu. Tapi sekali lagi nih, shadaqah dengan ini berat. Kadang harus dengan tenaga, dengan ilmu, dengan harta pisan, ya, dengan harta, ya, kita berkorban. Makanya ada istilah gharim. Gharim itu adalah orang yang bangkrut karena mendamaikan dua orang, ya. Ini ribut nuntut 25 juta, yang ini nuntut 25 juta. Daripada ribut udah kamu kakak saya, kamu adik saya ini udah 25-25 akur. Kan dia yang korban, ya enggak? Dia yang korban. Nah, daripada kamu nuntut kakak kamu 25, kamu juga nuntut adiknya kamu 25, kamu ini dua-duanya kakak adik saya. Sudah nih, kamu 25, kamu 25 udah beres. Seduluran lagi. Ya. Kitanya pada saat itu gharim enggak? Gharim. Ya. Gharim, kita termasuk orang yang artinya harus terlihat bangkrut. Harus terlihat bangkrut untuk mendamaikan. Nah itu kalau punya istri ngerti kita, gimana? Tambah bubar kan? Tambah bubar. Ah, kamu ini kan gitu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Mendamaikan dua orang itu, ini amalan besar. Amalan sangat, sangat besar. Kadang membutuhkan harta, kadang membutuhkan tenaga, membutuhkan ini, kita juga harus siap dicaci maki dari kanan, dari kiri. Ya, tapi kalau mereka sampai damai, mereka sampai berukhuwah, pahalanya juga sangat, sangat besar, sangat besar. Maka di antara keutamaan Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, apa? Mendamaikan dua pasukan besar muslimin, tidak tertumpah darahnya. Tidak tertumpah darahnya. Ya. Anakku ini, ya ini cucuku ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, akan mendamaikan dua pasukan besar. Dua pasukan besar. Mendamaikan dua orang aja sulitnya minta ampun, apalagi pasukan besar. Pasukan besar. Pelan-pelan ya, kita pelajari hadisnya pelan-pelan. Biar kita paham. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Dan engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya. Dulu hewan tunggangan, sekarang bisa mobil, bisa motor. Fatahmiluhu 'alaiha. Lalu engkau mengangkatkan barang. Ya, mengangkatkan barang ke kendaraan. Berarti ini tenaga atau uang? Tenaga. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Afwan. Yang pertama, dia membantu saudaranya masuk mobil atau naik motor atau naik kendaraan. Ya. Jadi dianya yang diangkat, saudaranya kita ini. Ya. Kita ngerti pengawal. Orang lah kalau dikawal, mau turun kan perlu dituntun. Mau naik perlu dinaikin. Nah itu termasuk sedekah. Termasuk apa? Sedekah. Nah. Dibukain pintu. Bukain apa? Bukain pintu. Mengangkat. Atau tarfa'ulahu. Atau engkau mengangkat barang-barangnya. Ya. Tadi mengangkat orangnya. Yang kedua apa? Mengangkat barangnya itu sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Dan ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Paling gampang apa? Mbak Arifin. Iya. Paling gampang apa? Salam. Kalimat thayyibah. Assalamualaikum. Berat apa ringan? Untuk kita ringan, alhamdulillah. Tapi untuk orang Yahudi berat. Orang Yahudi, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, masuk ketemu Nabi, bilang assalamu alaikum. Lamnya dihilangin, dikorupsi. Assalamu alaikum. Beda arti sudah. Padahal kan ringan ya. Assalamu alaikum. Keselamatan untuk kalian. Tapi kan orang Yahudi hatinya kotor, jadi berat. Assalamu alaikum, gak bisa. Dia bilang assalamu alaikum, kematian, kecelakaan untuk Muhammad. Ya. Ini muncul dari orang dengki apa enggak? Orang dengki hatinya kotor. Kenapa kita pastikan kotor? Mereka sudah tahu di dalam Taurat Nabi Muhammad itu benar-benar nabi. Kok sampai dia tega mendoakan nabi kita dengan keburukan, dengan kematian, kebinasaan tadi? Kotor. Ya. Oleh karenanya kan kita gak boleh menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari berarti hati kita hati kotor. Walaupun jubahnya bersih. Ya. Walaupun jubahnya bersih tapi hati kamu hati kotor. Kenapa kamu tidak mau mengucapkan salam? Tidak mau mengucapkan apa? Salam. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat thayyibah Assalamualaikum itu sedekah. Mudah, ya, dan kita akan didoakan oleh malaikat. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita salam, Assalamualaikum, saudara kita merengut. Misalnya orang lagi perselisihan, akhirnya dia enggak mau lihat kita gitu. Padahal kita Assalamualaikum, dia tetap enggak mau lihat kita, marah-marah. Kita itu yang jawab nanti malaikat. Yang jawab malaikat, kita kan ingat. Orang yang berdoa, ya, akan dibalas doanya oleh malaikat. Iya apa enggak? Kita udah tahu hadisnya. Jadi kalau kita salam enggak dijawab, enggak usah baper. Enggak usah apa? Enggak usah dibawa perasaan. Sudah. Assalamualaikum. Keselamatan untuk kalian. Sana enggak mau enggak urusan. Dia, saya enggak mau selamat lah. Wis lah. Neraka baik. Ya silakan. Ya. Ya. Saya pengennya celaka dunia akhirat. Ya monggo. Saya hanya Assalamualaikum. Nah nanti kita tenangkan hati kita bahwa malaikat akan menjawab Waalaikumsalam. Ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ya. Nah, ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, ya. Ternyata sedekah tidak harus dengan uang. Ya. Kalau sedekah harus dengan uang, kemudian disyariatkan setiap hari tubuh kita harus disedekahi, orang miskin mumet apa enggak? Ya, orang yang punya harta pusing kan dengar hadis ini, setiap hari wajib sedekah, kan gitu. Nah, tapi diterangkan oleh Nabi, kamu membantu orang, ya. Nah, mendamaikan orang. Mendamaikan orang kan tidak harus pakai biaya, walaupun kadang pakai biaya tadi. Ya, dengan kelihaian antum di dalam mengemas kata-kata, ya. Dirajut, dijahit, ya. Dibordir. Nah, akhirnya terajutlah ini kata-kata yang begitu sangat indah. Akhirnya sini puas. Oh iya, ya benar jenengan, ya. Kayak adikku. Ya benar. Bener jenengan kayak mamasku, ya iyalah orang usah dipeributkan, kur selawe juta pengen sugolet maning. Kan gitu ya. Akhirnya langsung akrab. Enggak perlu pakai biaya, ya. Tapi kadang-kadang kan orang enggak mau ribet. Ngatur ngomong enggak bisa. Ya ngomong sini enggak bisa. Ya, akhirnya dia potong kompas, sudah kamu butuh berapa sih? Segini dah. Kamu segini kan kadang ada yang seperti itu, ya. Setiap orang punya peluang sedekah masing-masing. Kemudian yang kedua, membantu orang naik mobil, naik motor, ngangkatkan barangnya juga termasuk sedekah. Tidak harus pakai biaya uang. Kemudian yang ketiga, kalimatut thayyibah, minimalnya salam. Minimalnya apa? Salam. Kebiasaan kita kalau ketemu Assalamualaikum itu udah bagus sekali. Jangan dihapus, ya. Assalamualaikum. Nah, bolehkah salam kepada perempuan yang bukan mahram? Ya, hukum aslinya boleh, kecuali kalau ada tanda fitnah. Kecuali kalau ada tanda apa? Fitnah. Kalau ini perempuan ini, kalau kita salam kemudian menjadi fitnah, mending tidak salam. Tapi kalau ditanya apa haram? Ya enggak haram. Ya enggak haram. Nah, yang haram itu salam kepada non-muslim. Kepada non-muslim itu enggak boleh. Ya tidak boleh. Kalau ketemu non muslim ya selamat pagi gitu aja. Halo, selamat pagi gitu. Ya, nah. Itu aja udah mending, udah didoain selamat. Selamat pagi ya. Nah. Kalau kita ini lagi ya pagi gitu aja. Pagi, ya memang pagi kan. Ya. Nah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan setiap langkah engkau jalankan menuju sholat adalah sedekah. Berarti apa? Kalau kita ingin menjamin kewajiban sedekah kita tuntas, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Maka kalau memang kita itu tidak ada keperluan safar, gak usah mengada-adakan safar. Karena ketika kita safar, sangat mudah tidak berjamaah. Ya enggak? Bukan sangat mudah berjamaah, sangat mudah untuk tidak berjamaah. Sehingga safarlah di saat memang kita dituntut untuk apa? Safar. Ya. Ketika kita dituntut safar, safar. Tapi kalau kita tidak dituntut untuk safar, anteng saja di rumah. Anteng saja di rumah. Nah. Watumiful adza anit tariqi shadaqah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah apa? Sedekah. Ya, muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Ini sedekah-sedekah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi musim hujan, banyak jeglongan ini, ya. Banyak peluang sedekah. Banyak peluang apa? Sedekah. Nah, dan banyak hujan, terus jalan-jalan ini banyak yang lubang, ya. Kita paling tidaknya yang di sekitar rumah kita, kita perhatikan. Jangan sampai memakan korban. Ya, jangan sampai memakan korban. Karena motor bahaya sekali. Kalau tidak ngerti jeglongan, malam-malam, ya, terus di situ barakallahu fikum dalam, ya, orang jatuh bisa meninggal dalam keadaan dia nam tulang punggung keluarga kan bisa jadi. Nah, barakallahu fikum, ya. Sebatas cerita saja. Saudara kita di Panusupan Cilongok itu, nah, kemarin pagi itu masih taklim sama saya pada subuh. Pada zuhurnya meninggal. Kecelakaannya bukan juga tabrakan itu bukan. Karena kebetulan rumah dia agak tinggi, menurut berita yang ke saya. Kemudian dia nyalakan motor, motornya giginya masuk, akhirnya dia terbang. Ya, kepalanya pecah. Ya, kemarin, ba'da zuhur kemarin. Ya, paginya masih taklim, ba'da zuhurnya sudah hilang nyawanya. Nah, tapi alhamdulillah paginya masih taklim, masih beramal soleh. Mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau di lingkungan yang tidak ada salafiyin, beliau berani mengikuti sunnah di tengah, ya. Nah, hijaunya lingkungan, ya. Hijaunya lingkungan. Nah, beliau apa? Sabar. Perlu berani enggak? Ya. Keluarganya aja mungkin belum tentu mendukung dia mengikuti sunnah. Tapi beliau Masya Allah bersabar. Ya. Nah, sampai diwafatkan dengan cara seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin siang. Ya. Kemarin siang ini kan hari apa ini? Senin ya. Kemarin Ahad ba'da zuhur. Kemarin Ahad ba'da zuhur. Gampang sekali kan orang mau meninggal itu. Gak usah ke jalan raya. Dia cuma nyalain motor, jundal. Del. Dah. Langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kesempatan kita beramal soleh, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, nantilah. Ya, nanti-nanti kayak ngerti umur. Ya, nah, jangan kepedin. Ya, kita tuh bismillah. Kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, beramal soleh. Ya, beramal soleh. Dengan tenaga kita, dengan apa? Dengan apapun yang kita bisa. Maka ketika ada sahabat minta wasiat, namanya Jabir ibn Sulaim al-Hujaimi radhiyallahu ta'ala an. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, aku minta wasiat. Rasulullah menjawab apa? Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Yang kedua, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Dan janganlah engkau meremehkan sekecil apapun kebaikan. Ada kesempatan? Segerakan. Walau antu frigo min dalwi kafi ina ilmustasfi, meskipun hanya menuangkan air pada orang yang membutuhkan. Ya, ini contohnya ngasih minum nih. Ini sudah dapat pahala ini. Tak minum dulu ya. Bismillah. Naam. Kemudian walau antu kallima akhoka wa wajhuka mumbasitun ilaihi. Meskipun kata Nabi, engkau mengajak bicara saudaramu dalam keadaan wajahmu mengarahkan ke sana, kemudian kamu tersenyum. Kemudian kamu apa? Tersenyum, ya. Kesempatan sekecil itu pun lakukan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi yang lebih besar? Apalagi yang lebih besar? Wa iyyaka wa isbalal izar. Hati-hati. Jangan menjulurkan kain di bawah mata kaki. Fa inna isbalal izar minal makhila. Karena sungguh menjulurkan kain di bawah mata kaki termasuk kesombongan, ya. Wa innallaha la yuhibbul makhila, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kesombongan. Ini dalil bahwasanya orang sekedar menjulurkan itu sudah dikatakan sombong. Jadi tidak bisa dibantah dengan itu kan kalau sombong. Itu kan kalau sombong. dengan engkau menjulurkan itu sudah sombong, gitu, ya. Termasuk perbuatan sombong adalah dengan engkau menjulurkan di bawah mata kaki, di bawah mata kaki. Barakallahu fikum. Jadi dalih sebagian orang mengatakan boleh di bawah mata kaki, yang penting tidak sombong, atau boleh itu Abu Bakar As-Siddiq juga kadang-kadang melorot beliau karena pinggangnya kecil, ya. Abu Bakar itu pinggangnya kecil, beliau perawakannya tinggi, kurus, jambangnya tidak banyak, ya, beliau tidak banyak. Jadi ketika pakai sarung kadang-kadang melorot, ya, kadang-kadang melorot karena beliau kurus, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, namanya Rasulullah aku suka ininya melorot, wa kuntu ata'ahaduha, tapi aku ya kalau melorot tak naikin lagi, ya, kalau seperti itu ya tidak sombong, karena apa? Karena memang keadaan, ya, keadaan ini. Barakallahu fikum. Bisa dipahami? Ya. Jadi hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih ini titiknya adalah ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Termasuk sedekah mendamaikan dua orang dan berbuat adil. Dan berbuat apa? Adil. Nah, ini. Maka mari kita segera, kalau ada kesempatan ibadah jangan ditunda, ya. Apalagi kalau kita mengingat ayat wa imminkum illa wariduha, tidaklah setiap kalian kecuali pasti akan melewati sirat di atas jahanam. Ini hadisnya sahih. Ada yang qatarf, ada yang sekedipan mata. Tip langsung sampai selamat. Cepat kan? Ada yang kalbar, ada yang seperti apa? Seperti kilat. Kilat sama kedipan mata, cepat kedipan mata. Ya, apalagi orang yang seringnya kedip. Nah, mau cepat banget itu. Kemudian yang setelahnya karih. Cepat seperti angin. Ya, angin cepat, tapi kalah sama kilat. Ya. Kemudian yang setelahnya ka'ajawi dil khail. Seperti kuda-kuda pilihan yang memang sudah untuk balapan. Ini sama angin, cepat mana? Cepat angin. Kemudian karikab, yang setelah seperti delman. Delman kan juga cepat, cuman apa? Nam tidak seperti yang apa tadi, yang untuk balapan sport lah ya, untuk balapan tadi. Kemudian yang setelahnya apa? Kaljari, seperti orang lari. Orang lari cepat, tapi tidak secepat kendaraan, ya. Kemudian yang setelahnya kalmasyi, seperti orang jalan biasa. Di atas jahanam. Ya, dan itu ada kaitan-kaitannya. Ya, ada kaitannya siap untuk nah mengait dan memasukkan orang ke dalam neraka. Kemudian yang setelahnya apa? Seperti orang yang ngesot. Ngesot. Tahu ngesot ya? Nah, barakallahu fikum. Kata Nabi, fanajin musallam wa najin mahdush. Maka manusia itu akan ada yang selamat dengan memang benar-benar selamat, ada yang apa? Selamat tapi sudah luka-luka. Sudah luka-luka. Dan ada yang terjerembab ke dalam api neraka. Kecepatan ini tergantung kecepatan amal kita. Ya, kalau misalnya, ayo taklim, langsung semangat. Sekedipan mata gitu. Langsung, ya. Ya, kalau ini diajak taklim, maka terong minggu maning ya. Diajak sholat, saya nunggu nanti lagi. Ya enggak sekedipan mata itu. Nanti ngesot, bahaya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita itu harus gercep, satset dalam urusan apa? Amal soleh. Amal soleh agar nanti kalau bisa ngelewati sirat dalam keadaan apa? Sekedipan mata. Ya. Langsung selamat. Ya. Langsung apa? Selamat. Ya. Semoga kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin diberi kemudahan untuk itu. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dulu yang kita bahas di kesempatan malam kali ini. Ada pertanyaan? Ya, boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, pertanyaannya begini. Menatap perempuan yang bukan mahram, ya, dengan salam kepadanya, ya, apakah itu termasuk syubhat dalam arti kebaikan dan keburukan dicampur gitu loh. Nah, syubhat di sini bukan kerancuan pemahaman, tapi tercampurnya kebaikan dan keburukan kan gitu. Nah, jadi Allah berfirman begini, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Sampaikan kepada orang-orang yang beriman, wahai Nabi, untuk menjaga pandangan, sebagian pandangan-pandangan mereka. Kenapa dibilang sebagian? Karena kalau istri yang gak usah dijaga, namanya istri kita, halal. Nah, sebagian pandangan-pandangan mereka dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Sama untuk perempuan juga Allah berfirman wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Sampaikan kepada perempuan mukminat untuk menjaga sebagian pandangan mereka. Artinya laki-laki memandang perempuan yang bukan mahram itu dosa. Perempuan memandang laki-laki yang bukan mahram juga apa? Dosa, ya. Dosa itu yang pertama harus diketahui. Yang kedua, mengucapkan salam kan tadi kita katakan boleh, ya, kalau memang amina minal fitnah. Ketika aman dari apa? Fitnah. Berarti bagaimana? Ya. Naam, kita tidak fokus memandang wajahnya. Ya. Nah, yang penting kita tahu ada orang lewat. Ya. Ya. Kalau antum khawatir lagi nganggo kacamata. Ya, kacamata yang hitam kan gitu. Kacamata yang hitam, assalamualaikum gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan wajah itu bukan aurat, artinya tidak wajib untuk ditutup. Namun pendapat ulama yang lebih kuat, ya, wajah itu justru menarik syahwat. Wajah itu menarik apa? Syahwat. Ya. Nah, kalau sebatas menatap langsung dosa, ya tidak. Karena Nabi SAW kan juga ada sahabiyah tanya kan gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi kan kita, Nabi SAW itu orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Nabi SAW orang yang paling bisa menahan apa? Syahwatnya. Nah, kan tidak semua perempuan juga kita lihat langsung kita syahwat kan gak mungkin kan. Gak semua gitu loh. Gak semua. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kebetulan kita ini punya kelainan khusus. Ya. Nah, jangankan lihat orang asli, lihat sepanduk aja sudah ada syahwat gitu ya. Barakallahu fikum, maka kita berhati-hati ya. Antum merasa kehilangan kan? Ya. Antum kemarin-kemarin nih dari jalan ke jalan banyak orang senyum gitu. Gini, sekarang udah enggak ada. Sekarang udah enggak ada, udah adem. Sudah adem. Barakallahu fikum. Wallah ta'ala alam bisawab. Jadi kalau mau mengucapkan salam begitu ya. Artinya naam kita perhatikan. Kita perhatikan amina minal fitnah ya. Tapi kalau kita tahu wah ini kayaknya enggak aman dari fitnah ya. Namun ibu-ibu lagi senam gitu ya kita assalamualaikum. Wah, jangan ini. Jangan. Nah, nanti dia jawabnya juga keras banget soalnya. Ya. Nah. Gimana? Nah, dari niatnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu ya. Nah, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mengamalkan apa yang kita kaji. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.